Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar ta'adani Allahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita terkait dengan kondisi manusia yang sangat beragam dalam menjalani musibah atau cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah bahwa secara global manusia terbagi menjadi 4 golongan dalam menyikapi musibah-musibah duniawi. Telah beliau jelaskan bahwa golongan yang pertama adalah orang-orang yang merasa tidak terima atau marah kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka tertimpa musibah. Mereka tidak sabar dalam menghadapi musibah-musibah duniawi. Maka beliau tegaskan bahwa hukumnya adalah haram. Kemudian ketidaksabaran tersebut bisa mereka lampiaskan dengan kalbu atau dengan lisan atau dengan anggota tubuh. Dan telah kita jelaskan secara terperinci bagaimana contoh-contohnya pada pertemuan yang terakhir. Kemudian selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berpindah kepada golongan yang kedua atau tingkatan yang kedua, al-martabah as-saniyah. Kata beliau rahimahullah, as-sabr adalah orang-orang yang bersabar dalam menghadapi cobaan. Wa huwa kama qala asy-syair, dan ini, kesabaran ini, kata beliau, sebagaimana telah diungkapkan oleh seorang penyair. Kata penyair tersebut, as-sabru mithlu ismihi murrun mudaqatuhu, yang artinya adalah sabar itu seperti namanya, murrun mudaqatuhu, yang rasanya pahit. Lakin awaqibuhu ahla minal asal, akan tetapi akibatnya lebih manis daripada madu. Kata seorang penyair, sabar diibaratkan seperti sesuatu yang rasanya pahit. Sabar itu pahit namun berbuah manis, kata penyair tersebut. Pahit rasanya karena harus mengkondisikan kalbu agar senantiasa tunduk kepada takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala dalam situasi-situasi yang sulit, tidak kemudian merasa marah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa tidak terima terhadap takdir atau ketetapannya. Dia berusaha untuk sabar dengan kalbunya ketika menjalani berbagai musibah duniawi, dan dia juga harus menahan lisannya dari ucapan-ucapan yang tidak baik, dan kemudian menahan anggota tubuhnya dari perkara-perkara yang diharamkan. Maka semuanya membutuhkan perjuangan yang tidak mudah, mengkondisikan kalbu, lisan dan anggota tubuh dalam perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan dalam syariat Islam. Oleh karenanya para ulama telah mendefinisikan sabar dalam berbagai ungkapan yang sangat bervariasi, ungkapan yang berbeda-beda, namun intinya sama. Orang yang sabar ketika menghadapi musibah duniawi adalah seorang hamba yang mampu menjaga kalbunya dari rasa tidak terima terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, menahan lisannya dari ucapan-ucapan yang tidak baik, ucapan-ucapan yang diharamkan dalam Islam. Telah kita sampaikan beberapa contohnya, berteriak histeris ketika ada saudaranya yang meninggal dunia, atau melakukan ratapan-ratapan terhadap seorang mayit dengan menyebutkan kebaikan-kebaikannya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah menahan anggota tubuh dari perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menahan anggota tubuh dari segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian menampar-nampar pipi, merobek-robek kerah baju seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Dan juga berbagai perbuatan secara fisik yang menunjukkan ketidaksabaran seorang hamba terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengertian sabar dalam menghadapi musibah. Mampu untuk menjaga tiga hal tadi, kalbu, lisan dan anggota tubuh dari semua perkara yang diharamkan dalam Islam. Kemudian kata penyair tadi, lakin awaqibuhu ahla minal asl, akan tetapi akibatnya lebih manis daripada madu. Kesudahannya lebih manis daripada madu. Nah, kenapa demikian? Karena sabar memiliki sekian banyak keutamaan dan pahala yang sangat besar, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Kalau kita bicara tentang sabar, maka tidak bisa terpisahkan dari sekian banyak fadilahnya, sekian banyak utamanya. Sampai-sampai para ulama menjelaskan bahwa kata sabar, lafaz sabar itu di dalam Al-Quran disebutkan lebih dari 60 kali. Lafaz sabar dalam Al-Quran disebutkan lebih dari 60 kali. Ya, ini menunjukkan betapa Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap permasalahan ini. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan keutamaan-keutamaan sabar dalam Al-Qur'an. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Dengan sabar seorang hamba akan bisa meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya satu keutamaan ini saja yang ada, maka sudah cukup untuk menunjukkan bahwa sabar merupakan ibadah yang sangat mulia. Sudah cukup untuk memotivasi hamba untuk berusaha memiliki kesabaran. Namun ternyata fadilahnya sangat banyak sekali, keutamaannya sangat banyak sekali. Allah Azza wa Jalla juga menjanjikan pahala yang tidak terbatas bagi orang-orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar. Sungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang akan dicukupkan pahala mereka bighairi hisab, tanpa batas. Kata Allah Subhanahu wa taala. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan. Dan Allah akan membalas orang-orang yang bersabar dengan surga dan sutra. Luar biasa. Langsung dijamin dengan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jannatan wa harira bagi orang-orang yang bersabar. Dan masih banyak sekali keutamaan sabar di dalam Al-Qur'an. Demikian halnya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim dan yang lainnya, "Wa ma utiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa' min as-sabr." Dan tidaklah seorang hamba diberi suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas minus sabar daripada kesabaran. Dia tegaskan sabar merupakan anugerah yang terbaik dan paling luas bagi seorang muslim. Seolah-olah tidak ada anugerah yang lebih baik daripada kesabaran. Dan masih banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sabar. Kemudian hasyarul muslimin rahimakumullah, Syekh Al-Utsaimin melanjutkan penjelasannya dalam kitab ini. Kata beliau, fayara anna hadha syai'a thaqilun 'alaih. Maka orang yang sabar akan memandang bahwa musibah ini sakilun alaih, merupakan sesuatu yang dirasa sangat berat baginya. Orang yang sabar akan memandang bahwa musibah tersebut terasa berat. Dia merasa sedih, merasa gundah gulana, bahkan mungkin menangis ketika menghadapi ujian atau cobaan. Lakinnahu yatahammaluh, akan tetapi dia berusaha untuk sabar dalam menghadapinya. Berusaha untuk menahan kalbu, lisan dan anggota tubuhnya dari perkara-perkara yang haram. Sehingga orang yang sabar terkadang merasa sangat berat ketika tertimpa musibah. Kalbunya merasa sangat berat. ketika menjalaninya. Dan bahkan hal tersebut berimbas kepada kondisi lahiriahnya. Mungkin dia kemudian berwajah murung, misalnya dia banyak terdiam, atau sering menyendiri misalnya. Terkadang seperti itu. Namun kemudian dia berusaha untuk senantiasa mengkondisikan tiga hal tadi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalbunya, lisannya, dan semua anggota tubuhnya. Dia kondisikan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun merasa berat ketika menghadapinya. Wa huwa yakrah wuqu'ahu. Orang yang sabar terkadang merasa tidak suka dengan musibah yang menimpanya. Kalau seandainya dia diminta untuk memilih antara tertimpa musibah dengan mendapatkan nikmat, maka dia akan memilih dan lebih senang untuk mendapatkan kenikmatan. Lebih baik tidak tertimpa musibah daripada tertimpa musibah. Terkadang seperti itu. Dan perasaan seperti ini sama sekali tidak menafikan kesabaran. Suatu hal yang sangat manusiawi. Seorang manusia tercipta dalam keadaan seperti itu. Suka mendapatkan nikmat dan tidak suka untuk tertimpa musibah. Walakin yahmihi imanuhu minasukhti. Namun keimanan orang yang bersabar akan menjaganya dari rasa tidak terima terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun merasa berat dan tidak suka terhadap musibah yang menimpanya, namun keimanannya akan menjaga dari rasa tidak terima terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Falaisa wuqu'uhu wa adamuhu sawa'an 'indah. Sehingga kata beliau rahimahullah, keadaan orang yang bersabar itu berbeda ketika dia tertimpa musibah dengan ketika dia tidak tertimpa musibah. Kondisinya sangat berbeda. Ketika tertimpa musibah, mungkin raut wajahnya terlihat murung. Kalbunya merasa sangat sedih dan bahkan mungkin menangis. Selama dalam batas kewajaran, maka hal tersebut tidak mencacat kesabaran. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menangis tatkala putra beliau meninggal atau cucu beliau meninggal. Padahal beliau adalah imamus sabirin, pemimpinnya orang-orang yang bersabar. Sehingga sekali lagi, fenomena seperti itu adalah sesuatu yang wajar. Sedih, menangis, dan tidak suka tertimpa musibah. Suatu hal yang sangat manusiawi, selama tidak berlebihan. Namun kalau sampai berteriak dengan mengeraskan suara, histeris, menangis dengan suara yang keras, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Wa hadza wajib, kata beliau rahimahullah, dan sabar ini hukumnya wajib. Kalau tingkatan yang pertama tadi hukumnya haram, marah dan tidak terima terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, hukumnya haram. Untuk tingkatan yang kedua ini, kata beliau rahimahullah, hukumnya wajib. Wajib bagi setiap muslim untuk sabar. Li'anna Allah ta'ala amara bisabr. Nah, kenapa demikian? Kenapa sabar itu hukumnya wajib? Kata beliau rahimahullah, karena Allah telah memerintahkan hamba-hambanya untuk bersabar. Waqal, maka Allah pun berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 46, wasbiru innallaha ma'as sabirin, wasbiru, dan bersabarlah kalian. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Dan ulama menjelaskan bahwa ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan suatu amalan, maka ini menunjukkan bahwa amalan tersebut hukumnya adalah wajib. Al-amru yaqtadil wujud, kata para ulama. Adanya perintah ini menunjukkan bahwa hukumnya adalah wajib. Seperti misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk sholat, wa aqimus sholata, dan tegakkanlah sholat, berupa fi'il amr atau kata perintah, maka menunjukkan bahwa sholat itu hukumnya wajib. Wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat, juga berupa perintah, maka menunjukkan bahwa menunaikan zakat hukumnya adalah wajib ketika sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, demikian halnya dengan sabar. Wasbiru, dan bersabarlah kalian. Konteksnya berupa fi'il amr, kata perintah, maka menunjukkan sabar hukumnya adalah wajib. Innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Ini salah satu keutamaan sabar. Orang yang bersabar akan mendapatkan ma'iyah khosoh, kebersamaan Allah yang sifatnya khusus. Kebersamaan Allah dalam arti pertolongan Allah dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang sabar. Bukan maksudnya kebersamaan Allah dengan orang yang bersabar di semua tempat, tidak demikian. Atau Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan orang yang bersabar, tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arasnya, sehingga ma'iyah di sini, kebersamaan di sini adalah kebersamaan dalam arti pertolongan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang bersabar. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berpindah kepada tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang ketiga adalah ar-ridho. Ridho dengan musibah yang menimpanya. Bi an yardhal insanu bil musibah. Artinya, seorang hamba merasa ridho terhadap musibah yang menimpanya. Ini tingkatan yang ketiga dan lebih afdol daripada tingkatan yang kedua, lebih afdol daripada sabar, lebih besar pahalanya daripada sabar. ridho terhadap musibah yang menimpanya. Nah, bagaimana kondisi orang yang ridho ketika tertimpa musibah? Kata beliau rahimahullah, bihaitsu yakunu wujuduha wa adamuha sawa. Kata beliau, adanya musibah dan tidak adanya musibah itu sama baginya. Tidak ada perbedaan antara keduanya sama sekali. Kondisinya ketika tertimpa musibah dengan kondisinya ketika tidak tertimpa musibah itu sama. Sama sekali tidak merasa berat dengan musibah yang menimpanya. Tidak merasa sedih, apalagi menangis. Secara zahir, orang-orang yang ridho sama sekali tidak menampakkan adanya kesedihan ketika menjalani musibah. Maka ini menunjukkan tingkat keimanannya yang sangat kuat. Level keimanannya sudah sangat tinggi. Wala yatahammalu laha hamlan tsaqila. Dan orang yang ridha sama sekali tidak merasa berat ketika menjalani musibah-musibah yang menimpanya. Wa hadhihi mustahabbah. Dan ini hukumnya adalah sunnah. Hukumnya sekedar sunnah, tidak sampai wajib. Kalau sabar tadi hukumnya wajib. Kalau ridho hukumnya sekedar sunnah. Walaysa biwajibatin 'alal qawl rajih. Dan hukumnya tidaklah wajib menurut pendapat yang terkuat. Ada khilaf di kalangan para ulama, ridho itu hukumnya wajib atau sunnah. Namun pendapat yang kuat, kata beliau rahimahullah, hukumnya adalah sunnah. Dan inilah yang dimiliki oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak hanya sekedar sabar ketika diberi cobaan, namun mereka ridho terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita membaca bagaimana kisah-kisah mereka, terutama ketika menjalani musibah-musibah duniawi, kita akan menjumpai kisah-kisah yang sangat menakjubkan. Maka di antara faedah yang bisa kita peroleh ketika membaca kisah-kisah mereka ketika tertimpa musibah adalah sebagai sebuah motivasi bagi kita semua untuk bisa sabar dalam menghadapi musibah-musibah duniawi. Ternyata musibah yang menimpa kita, kalau dibandingkan dengan musibah yang menimpa mereka, tidak ada apa-apanya. Cobaan yang mereka hadapi jauh lebih berat. Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji, akan memberikan cobaan kepada seorang hamba sesuai dengan kadar keimanannya. Semakin tinggi kadar keimanan seorang hamba, maka ujiannya semakin berat. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki cobaan yang lebih berat daripada sahabat. Tingkatan di bawah beliau adalah para sahabat. Allah azza wa jalla ketika mengetahui iman seorang hamba telah mencapai level yang tinggi, imanannya kuat, maka ujiannya akan semakin besar. Sehingga penting untuk meluangkan waktu dan membaca kisah-kisah mereka. Kemudian masih tersisa satu tingkatan lagi, insyaallah kita akan baca pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallah. Waalaikumsalam.